Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhidan, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, pertama kali kita bersyukur memuji dan menyanjung Allah tabaraka wa ta'ala atas segala kemudahan, pertolongan, taufik dan hidayahnya, yang dengan itu semuanya Allah azza wa jalla masih memberikan iman di dalam kalbu kita, masih memberikan istiqamah di atas Al-Quran dan di atas ajaran Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam yang kian terasing ini. Kita juga bersyukur kepada Allah azza wa jalla yang mempertemukan kita kembali dalam keadaan sehat, diberikan kesehatan oleh Allah azza wa jalla setelah sekian lama kita tidak bisa bertatap muka dan tidak bisa mengadakan majelis-majelis taklim yang seperti ini. Walhamdulillah, ini adalah hari perdana atau malam perdana kita memulai kembali taklim kita, membaca sebuah kitab yang penuh dengan faedah, Mudzakkira al-Hadits An-Nabawi fil Aqidah wal Ittiba', hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang berbicara tentang permasalahan akidah dan kewajiban untuk kita ittiba', mengikuti ajaran dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang ditulis oleh Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Pada waktu sebelum pandemi kita sudah membaca satu persatu hadis-hadis tersebut dan sudah sampai kepada hadis yang ke-13. Maka pada pertemuan di malam hari ini kita lanjut kepada hadis yang ke-14. Al-hadis ar-rabi asyar, hadis yang ke-14. Ahabbul a'mal ilallahi azza wa jal, amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. An Abdillah bin Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu qala, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ayyul a'mali ahabbu ila Allah azza wa jalla. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, sa'altu, aku bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mal ahabbu ilallah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pertanyaan sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam kepada beliau, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qala, maka Nabi alaihi salatu wassalam menjawab, as-salatu ala waktiha, sholat pada waktunya, sholat tepat pada waktunya, yaitu di awal waktu. Qultu thumma ay, aku bertanya lagi, kemudian apalagi ya Rasulullah, amalan apalagi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Qala, maka beliau menjawab, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, berbakti kepada orang tua kita, kepada ayahanda dan ibunda kita. Kemudian beliau masih bertanya lagi, qultu thumma ay, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Qala, maka beliau menjawab, al jihadu fi sabilillah, yang ketiga adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim serta Al-Imam Ahmad. Hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Syekh Rabi, sahabi al-hadis. Sahabat hadis ini adalah Abdullah bin Mas'ud. Taqaddama tarjamatuhu fi syarh al-hadith, yang telah lewat penjelasan terkait dengan biografi Abdullah bin Mas'ud ketika mensyarah hadis nomor kelima. Al-mufradat, beberapa kosakata yang ada dalam hadis ini, makna-makna kosakatanya, ahabbu ilallah. Apa makna ahabbu ilallah? Ahabbu ilallah maknanya aktsaruha mahabbatan ilallah wa afdaluha. Ahabbu ilallah adalah yang paling atau lebih banyak dicintai oleh Allah dan amalan yang paling utama. Amalan yang lebih dicintai Allah Azza wa Jal dan amalan yang afdol, yang paling atau lebih utama. Kemudian birrul walidain maknanya berbakti kepada kedua orang tua, maknanya ta'atuhuma wal qiyam bihuquqihima wal ihsan ilaihima. Birrul walidain maknanya adalah ta'atuhuma, menaati kedua orang tua kita dan menjalankan atau menunaikan hak kedua orang tua kita, wal ihsan ilaihima, dan berbuat baik kepada keduanya. Itu makna berbakti kepada kedua orang tua adalah ta'atuhuma, menaati kedua orang tua kita, tentunya di dalam perkara yang ma'ruf, di dalam perkara yang ma'ruf, bukan perkara kemaksiatan kepada Allah. Kalau kedua orang tua kita memerintahkan kepada kita dengan perkara yang ma'ruf, maka wajib bagi kita untuk menaati perintah kedua orang tua kita. Tetapi apabila kedua orang tua kita memerintahkan untuk kita berbuat maksiat kepada Allah Azza wa Jal, maka kaidahnya la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada tak ketaatan, tidak boleh taat kepada makhluk. Tidak ada ketaatan kepada makhluk fi maksiatil khaliq, di dalam memaksiati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kedua orang tua kita memerintahkan kepada kita untuk berbuat syirik kepada Allah misalnya, walaupun dia adalah kedua orang tua kita, maka enggak boleh untuk kita menaati perintah orang tua kita di dalam perkara tersebut. ketika mereka memerintahkan untuk kita berbuat syirik kepada Allah, atau orang tua kita memerintahkan untuk kita berbuat maksiat, membelikan minuman khamar untuk ayah kita misalnya, maka enggak boleh untuk menaatinya walaupun yang memerintahkan adalah ayah kita. Nah, dan kita wajib untuk menjalankan hak-hak kedua orang tua kita serta berbuat baik, berbuat bakti kepada mereka berdua. Ini makna birrul walidain. Al-jihad fi sabilillah. Kita lanjut pengertian al-jihad fi sabilillah. Badlun nafsi wal mali fi da'watil kuffar ila Allah wa qitalihim li'la'i kalimatillah. Makna jihad di jalan Allah Azza wa Jal adalah mengorbankan jiwa dan harta benda untuk mendakwai orang-orang kufar agar masuk ke dalam agama Allah, wa qitalihim, dan juga memerangi mereka, li'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah, meninggikan kalimat tauhid, meninggikan kalimat la ilaha illallah. Mengorbankan jiwa dan raga kita, mengorbankan harta kita untuk mendakwai orang-orang kufar agar mereka mau masuk dalam Islam, dan juga memerangi mereka yang memusuhi agama Islam ataupun yang mengusir kaum muslimin dari negeri-negeri mereka dalam rangka untuk i'la kalimatillah, meninggikan kalimat Allah Azza wa Jal, meninggikan kalimat la ilaha illallah. Nah, qala Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala al-ma'na al-ijmali, makna secara global hadis tersebut. Kana as-sahabi al-jalil Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat yang mulia yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, min qurra as-sahabah wa fuqaha'ihim. Di situ kurang huruf al-ha, wa fuqaha'ihim, fuqaha wa ulama'ihim. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ma'ruf, beliau adalah qurra as-sahabah, penghafal-penghafal Al-Quran dari kalangan sahabat, juga ahli tafsir Al-Quran, serta fuqaha as-sahabah dan ulama besar sahabat. Wa kanat as'ilatuhu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tanba'u an fikhihi wa idrakihi. Dan pertanyaan Abdullah bin Mas'ud kepada baginda Rasulullah alaihi salatu wasalam, pertanyaan itu tentunya dibangun di atas kefakihan dan keilmuan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Fakama sa'ala huna an ahabbil a'mal ila Allah, maka sebagaimana Abdullah bin Mas'ud bertanya pada hadis ini terkait dengan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fa innana najidu fi as'ilati su'al an a'dhamu dhunub wa ashaddaha. Maka sesungguhnya kita juga mendapati as'ila as-su'al, pertanyaan, pertanyaan dari beliau terkait dengan a'dham adz-dzunub, dosa apa yang paling besar, dosa apa yang paling besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Fayujibu Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka Rasulullah alaihi salatu wassalam menjawab, maka ketika Nabi alaihi salatu wassalam ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud terkait dengan a'dhamud dzunub, dosa apa yang paling besar, paling mengerikan di sisi Allah Azza wa Jal, maka Nabi alaihi salatu wassalam menjawab, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, yaitu engkau menjadikan sekutu, menjadikan tandingan untuk Allah Azza wa Jal, wa huwa khalaqaka, padahal Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian. Ini dosa yang paling besar, adalah dosa kesyirikan kepada Allah Azza wa Jal. Engkau menjadikan sekutu bagi Allah, padahal Allah yang menciptakan dirimu, bahkan menciptakan alam ini, menciptakan langit dan bumi dan seluruh apa yang ada di alam ini. Maka dosa kesyirikan menempati dosa yang paling besar. Bahkan dosa kesyirikan ini adalah dosa yang tidak diampuni di sisi Allah Azza wa Jal. Ketika pelakunya meninggal dalam keadaan dia belum bertobat dari dosa kesyirikan kepada Allah, Allah Azza wa Jal tidak akan pernah mengampuninya. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat An-Nisa, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak akan pernah mengampuni, tidak akan pernah mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah Azza wa Jalla akan mengampuni dosa yang tingkatannya masih di bawah kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla, liman yasha, bagi siapa-siapa yang Allah kehendaki. Di dalam ayat ini jelas bahwasanya dosa kesyirikan la yaghfirullah, Allah Azza wa Jalla tidak akan pernah mengampuninya. Ketika seorang hamba dia meninggal masih membawa dosa kesyirikan kepada Allah, tidak akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, adapun dosa-dosa besar yang lainnya yang tingkatannya di bawah kesyirikan, maka tahta masyiatillah, masih di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mengampuninya, maka Allah Azza wa Jalla akan mengampuni dengan rahmat dari Allah Azza wa Jalla, atau dengan syafaat dari para nabi dan para rasul, orang-orang saleh, atau dengan rahmat dari Arhamur Rahimin, dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla akan mengampuninya. Dan kemudian Allah Azza wa Jalla langsung memasukkannya ke dalam surga. Dan yang kedua, jika Allah Azza wa Jalla menghendaki tidak mengampuninya, maka Allah Azza wa Jalla akan mengadabnya terlebih dahulu di dalam api neraka. Dalam waktu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki, tetapi dia tidak kekal di dalam api neraka. Pada waktunya nanti dia akan diangkat, dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam jannah, dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa-dosa besar yang tingkatannya di bawah kesyirikan. Seperti dosa pembunuhan, dosa pencurian, dosa perampokan, dosa perzinaan, minum khamar, minum minuman keras atau minum khamar, berjudi, kemudian uquq al-walidain, ya durhaka kepada kedua orang tua, memutus hubungan silaturahmi, dan seterusnya dari al-kabair, dosa-dosa besar, memakan harta riba. Nah, ini semuanya termasuk dosa-dosa besar. Nah, yang jika seseorang itu meninggal dari kalangan ahli tauhid belum sempat bertobat, maka dia masih di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa kesyirikan tidak diampuni sama sekali oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, dosa yang sangat mengerikan, dan ini merupakan kedzaliman yang sangat besar, karena dia menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Menempatkan sebuah ibadah yang harusnya ibadah itu ditujukan kepada Allah yang menciptakan Anda, yang menciptakan panjenengan sedoyo, tetapi ternyata Anda beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Itu berarti Anda berbuat zalim, dan kedzaliman yang paling besar adalah kedzaliman ini, kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama, fayaqul. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, kemudian beliau mengatakan thumma ay. Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, kemudian apa lagi ya Rasulullah dosa yang paling besar? Fayaqulu lahu Rasul alaihi salatu wassalam. Maka Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, an taqtula waladaka khasyata an yud'ima ma'ak. Antakula waladaka, yaitu engkau membunuh putramu, membunuh anakmu karena khawatir. An yat'am ma'aka, dia akan makan bersamamu. Karena khawatir an yat'ama ma'aka, dia akan makan bersamamu. Karena khawatir miskin, karena khawatir engkau terjatuh dalam kefakiran, karena khawatir dia akan mengambil jatah rizkimu. Akhirnya dia membunuh putranya, membunuh anaknya sendiri, membunuh darah dagingnya sendiri karena khawatir miskin, khawatir al-fakir. Dan ini merupakan perangai jahiliyah. Dosa-dosa yang dilakukan oleh kaum jahiliyah diantaranya adalah ini. Membunuh anak karena khawatir al-fakir. Ini adalah dosa yang sangat besar di sisi Allah Azza wa Jal, tetapi tingkatannya masih di bawah kesyirikan. Nah, dosa membunuh seorang anak, padahal sudah besar sekali, anak sendiri dibunuh. Tetapi di sana ada dosa yang lebih besar, lebih mengerikan, yaitu dosa kesyirikan kepada Allah Azza wa Jal. Kalau di dalam kalbu-kalbu kita melihat dua-dua dosa ini, kita masih memandang lebih mengerikan seseorang yang membunuh putranya, ya masih belum sempurna kita belajar tauhid. Masih belum lulus kita belajar tauhid. Masih belum mengetahui dosa yang paling mengerikan, yang paling besar di sisi Allah Azza wa Jal. Iya, ini adalah dosa yang sangat besar dan mengerikan. Membunuh putranya sendiri, tetapi tingkatan dosa kesyirikan lebih mengerikan lagi. Karena yang didolimi itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga ini termasuk cacat di dalam bidang akidah. Ketika perangi-perangi jahiliyah ada pada seorang muslim dan muslimah. Nah, dia misalnya KB. KB itu apa? Keluarga? Keluarga besar. Keluarga berencana, berencana berapa? JKB tetapi dengan alasan takut fakir, takut tidak bisa memberi makan kepada putra dan putrinya. Nah, maka padanya ada perangai dari perangai-perangai jahiliyah. Dia tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara nama Allah Azza wa Jalla adalah Ar-Razzaq. Allah Subhanahu wa taala Maha pemberi rezeki. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha." Tidak ada satupun makhluk yang ada di muka bumi ini kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Termasuk juga hewan-hewan yang ada, semut yang sebanyak itu, ikan-ikan yang ada di lautan yang luar biasa banyaknya, seluruh hewan-hewan. Nah, ayam kalau bertelur berapa? 12. Anaknya 12-an, 14, 10. Takut enggak besoknya bertelur lagi segitu? Besoknya punya anak lagi. Jadi punya berapa keturunan, punya berapa cucu itu ayam. Tetapi sama sekali ayam tidak pernah takut fakir. Tidak pernah takut tidak bisa memberikan makan kepada anak-anaknya. Lah kita seorang manusia yang diberikan akal sehat lebih apa daripada ayam? Nah, kita lebih takut, kita lebih khawatir. kita lebih buruk kondisinya. Demikianlah seseorang yang dia tidak mengenal Allah Azza wa Jal, terkadang kondisi-kondisi mereka balhum adal, lebih jelek, lebih sesat dibandingkan binatang-binatang ternak, dibandingkan hewan-hewan. Nah, ketika dia tidak mengenal tauhid, tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla Maha pemberi rizki. Nah, Allah Azza wa Jalla yang menjamin memberikan rizki kepada kita dan juga kepada putra dan putri kita. Nah, kita yang menjamin rizki kita adalah Allah, putra putri kita juga Allah Azza wa Jalla. Adapun orang tua hanya sebagai sebab. Sehingga ada sebuah rumah tangga yang enggak ada orang tuanya, anak yatim atau anak yatim piatu tetap hidup mereka. Ada seorang bayi yang dibuang mungkin karena takut yang seperti itu, ada yang memungutnya, ada yang kemudian memeliharanya dengan jaminan penjagaan dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak berdaya. Nah, sehingga jangan sampai yang seperti ini terhinggapi pada akidah kita. Kita takut kepada al-faqr. Demikian juga seseorang yang ta'lim, yang hadir di majelis ilmu dengan rajin, ta'lim. Nah, seolah-olah enggak pernah bekerja, kemudian kita takut fakir, kita takut miskin lah. Nah, ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla, demikian juga thalabul ilmi merupakan salah satu sebab Allah Azza wa Jalla akan memberikan rizki kepada kita dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah Azza wa Jalla akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka bagi mereka-mereka yang betul-betul ikhlas bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Akan dimudahkan urusannya. Demikian juga seseorang yang dia bertauhid, dia akan bertawakal kepada Allah. Tentunya dia akan berusaha berikhtiar keluar dari rumahnya membawa barang dagangannya. Dia jajakan kepada konsumen-konsumen agar beli, seraya dia bertawakal kepada Allah. Maka janji Allah Azza wa Jalla, "Annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih, la razzaqakum kama yarzuqu at-tayr." Kalau seandainya kalian betul-betul bertawakal kepada Allah Azza wa Jal, di dalam berusaha mencari rizki keluar dari rumah, tawakal kepada Allah. Menyerahkan segala hasilnya hanya kepada Allah, bukan kepada daya dan upayanya, bukan kepada kecerdasannya, bukan kepada perhitungan matematisnya, bukan kepada cuaca dan sebagainya, tetapi kepada Allah Azza wa Jal, dia gantungkan nasibnya dan hasilnya. La razzaqakum, betul-betul Allah Azza wa Jalla akan memberikan rizki kepada kalian. Kama yarzuqu at-tayr, sebagaimana Allah Azza wa Jalla memberikan rizki kepada seekor burung. Tardu himasa wa taruhu bitana. Wa taruhu bitana. Di mana burung ini berpagi-pagi dalam keadaan lapar, kemudian keluar dari sarangnya, mengepakkan sayapnya mencari mangsanya, akhirnya di waktu sore pulang dalam keadaan sudah kenyang, sudah mendapatkan mangsanya, dapat rezeki setelah dia berupaya bekerja mencari mangsa. Nah, fayaqul, kita lanjutkan ke dalam kitab, fayaqul thumma ay, maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau barakallahu fikum masih belum puas, bertanya lagi, kemudian apalagi dosa yang paling besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan semangatnya para sahabat ridwanul alaihim ajma'in untuk mendapatkan ilmu. Dan beliau bertanya tentang kejelekan bukan dalam rangka untuk melakukannya. Araftu syarra la li syarri lakin litawaqqih. Aku mengetahui kejelekan bukan untuk melakukannya, tetapi agar aku tidak terjatuh dalam kejelekan. Nah, karena barang siapa yang enggak bisa membedakan kebaikan dan kejelekan, dia akan bisa terjatuh dalam keburukan. Nah, dia enggak tahu itu adalah keburukan, akhirnya dia pun terjatuh dalam keburukan dalam keadaan dia menyangka itu adalah kebaikan. Bisa saja. Nah, Kemudian apalagi ya Rasulullah dosa yang paling besar? Fayaqulullahu Rasulullah alaihi salatu wassalam, antuzani halilata jarik. Yang berikutnya adalah engkau berzina dengan istri tetanggamu. Engkau berzina dengan istri tetanggamu. Nah, zina adalah dosa yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla, sehingga Allah Azza wa Jalla melarang kita untuk mendekat-dekati perbuatan zina. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah engkau mendekat-dekati perbuatan zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan sangat buruk akibatnya. Naam. Allah Azza wa Jalla di dalam ayat ini tidak menyebutkan la tazni, janganlah engkau berzina. Tetapi dengan lafaz wala taqrabuz zina, jangan engkau mendekat-dekati perbuatan zina. Nah, ini luar biasa sigha di dalam Al-Qur'anul Karim, yang bermakna bahwasannya Allah Azza wa Jalla melarang, mengharamkan dari perbuatan zina, dan mengharamkan pula segala wasilah, segala perbuatan dan perantara yang bisa menjatuhkan seseorang ke dalam perbuatan zina, itu juga dilarang. Nah, termasuk padanya pacaran, itu dilarang. Ya, tidak bisa beralasan saya kan tidak berzina. Ya, tetapi perbuatan ini adalah perbuatan yang mendekat-dekati pintu gerbang menuju perbuatan zina dengan cara ini, sehingga itu dilarang karena bisa menjatuhkan seseorang ke dalam perbuatan zina. Demikian juga khalwat, berdua-duaan laki-laki dan wanita yang bukan mahramnya. Nah, atau berhubungan lewat medsos yang ini sedang marak dan musibah besar, tidak hanya menimpa saudara-saudara kita kaum muslimin yang tidak kenal dakwah, bahkan terkadang ini menimpa ikhwanuna, menimpa saudara-saudara kita, terfitnah dengan fitnah medsos, diantaranya berhubungan ya dengan wanita-wanita ajnabiyah, mencoba-coba komunikasi lewat WhatsApp, Telegram, atau Facebook, atau telepon, atau yang lainnya. Nah, yang akhirnya banyak cerita terjadi keretakan dalam hubungan rumah tangga, kandas rumah tangganya. Nah, ini masuk dalam larangan ini, wala taqrabuz zina, jangan coba-coba mendekati perbuatan zina. Perbuatan zina adalah perbuatan yang sangat keji dan buruk akibatnya. Karena dengan perbuatan zina, ketika anak itu dilahirkan dari hasil perbuatan zina, maka anak tersebut tidak dinasabkan kecuali kepada ibunya, tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya. Ini anaknya siapa? Nah, walaupun secara biologis mungkin anaknya si fulan, si A, ya tetapi secara syar'i tidak diakui secara sah. Tidak bisa dikatakan dia adalah putra dari si A tadi, karena anak tersebut lahir bukan melalui jalur syariat, jalur pernikahan yang sah, tetapi melalui jalur pernikahan. Nah, akhirnya dia tidak mendapatkan warisan dari ayahnya, dan ketika anak tersebut adalah anak perempuan, tidak bisa ayah biologisnya menjadi walinya. Akhirnya anaknya bisa menanggung malu, terputus nasabnya. Nah, perzinahan adalah barakallahu fikum perbuatan yang sangat keji. Dan lebih keji lagi, yang paling kejinya ketika yang dizinai tersebut adalah istri dari tetangga kita. maka ini sudah melanggar hak dia sebagai seorang tetangga, dan dia melanggar pula hak dia sebagai seorang muslimah yang harus dijaga kehormatannya. Nah, karena seorang muslim dan muslimah ketika dia bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ketika dia adalah saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimat, maka terjaga hartanya, terjaga darahnya, dan juga terjaga irduhu, kehormatannya. Tidak boleh kita nodai kesucian dan kehormatannya. Nah, sehingga berzina dengan istri tetangga hukumnya merupakan dosa yang sangat besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Masih lebih ringan, tetapi itu juga merupakan dosa besar, dia berzina dengan 10 wanita yang bukan tetangganya dibandingkan dengan satu wanita yang itu merupakan tetangganya sendiri. Tetapi ini bukan perintah untuk antum melakukan dengan 10 wanita bukan dari tetangganya, bukan. Tetapi ini termasuk dosa besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Tetapi untuk dosa ini lebih besar dibandingkan dosa yang tadi. Nah, fahuwa kama yahrisu an ya'rif ahabbal a'mali ilallah yahris kadalika ala an ya'lam abghadal a'mal ilallah. Maka beliau Abdullah bin Mas'ud sebagaimana beliau bersemangat untuk mengetahui amalan yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, beliau juga bersemangat pula untuk mengetahui amalan apa yang paling dibenci, dosa apa yang paling besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Nah, fa fi haditsina hadza bayan li umuri thalatha hiya ahabbul a'mal ila Allah. Maka pada hadis ini ada penjelasan li umurin thalatha, tiga perkara yang itu merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Awalnya yang pertama, as-salatu ala waktiha, salat tepat pada waktunya. Fas-salatu fi haddi dhatiha hiya ruknu thani min arkanil Islam. Salat itu sendiri merupakan rukun Islam yang kedua. Nah, rukun Islam yang kedua menunjukkan ini merupakan ibadah yang paling mulia di sisi Allah Azza wa Jalla setelah syahadah. Syahadah adalah rukun Islam yang pertama, salat rukun Islam yang kedua. Wa awwalul ibadah tasyri'an, dan merupakan ibadah yang pertama kali disyariatkan bagi seorang hamba untuk melakukannya. Walam yuballigha Rasulullah alaihi salatu wassalam kasairil ibadat biwasitati Jibril. Dan Rasulullah alaihi salatu wassalam tidak menyampaikan ibadah ini seperti seluruh ibadah-ibadah yang lainnya, di mana ibadah-ibadah selain salat itu beliau mendapatkan wahyu dari perantaraan malaikat Jibril. Tetapi untuk ibadah salat, bal asrallah bi abdihi Muhammad alaihi salatu wassalam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa thumma urija bihi ilas sama wa hunaka fawqa samawatil ula najahu rabbuhu wa akramahu wa kallamahu bi fardiyatiha mubasharatan fahada dalilu adamatiha. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala memperjalankan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian diangkat ke langit, dan di atas langit yang ketujuh, fawqas samawatil ula, di atas langit yang tinggi, najahu rabbuhu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berbicara kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dan memuliakan dan menyampaikan kewajiban sholat secara langsung kepada Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam tanpa melalui perantaraan malaikat Jibril. Kalau ibadah-ibadah yang lainnya disyariatkan melalui perantaraan malaikat Jibril, tetapi ibadah sholat perintahnya langsung dari Allah Azza wa Jal. Langsung Rasulullah alaihissalatu wassalam disuruh naik ke atas langit yang tinggi, di atas langit yang tujuh. Nah, di atas langit yang ketujuh, kemudian Allah Azza wa Jal di tempat tersebut di Sidratil Muntaha, Allah Azza wa Jal berbicara kepada Nabi Muhammad, menyampaikan syariat diwajibkannya sholat bagi umat Rasulullah alaihissalatu wassalam. Maka ini menunjukkan dalil akan agungnya, utamanya ibadah sholat. Wa idza shalla al-'abdu fa innama yunaji rabbahu. Dan apabila seorang hamba itu sholat, maka sungguh dia telah bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam sholatnya. Wa afdalu waqti yataqarrabu biha al-'ibad ila Allah wa awail awqatiha. Dan waktu yang paling utama seorang hamba dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah awal waktunya, pada awal waktunya. Kama kana Rasulullah alaihi salatu wasallam yuaddiha fi awail awqatiha wa raghaba fi dhalika biqoulihi alaihi salatu wasallam kama fi hadzal hadis. Sebagaimana Rasulullah alaihi salatu wasallam beliau biasa menunaikan salat pada awal waktunya dan memberikan motivasi anjuran untuk sholat tepat pada waktunya sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Ini ikhwan fiddin rahimani rahimakumullah, beberapa faedah. Baru kita masuk amalan yang pertama, yaitu amalan as-sholat. Adapun pada pertemuan datang kita akan masuk pada amalan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada undangan dari panitia, insyaallah ba'da isya kita berkumpul ramah tamah di depan, di serambi depan. Ya, ramah tamah dengan antum semua. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhalu, barakallahu fikum.